saat terdiam mengenang semua cinta yang dulu yang sudah berlalu tergambar jelas kau pun setia waktu berputar kau sutra sama tambah jauh kau dari sapu bahu sarindu kau pun sifat yang dulu ado sayang kau beda tak sama dengan pertama sa setia dan tahan cinta tapi kau semangat sungguh benar dari awal su taruh harap penuh cinta ke kau. Sa terkejut kau pun sikap ini sungguh memang terpikir dengan resiko. Sa berjuang namun kau menoleh. Semuanya tak kau anggap sepele. Hancurlah kisah hingga malele. Jadi su cukup sa terakam balik. Kau dengar. Kita sekasih hanya sekali. Kau dengar. Mungkin su cukup jangan sesali. Jadi sa harap kau bisa paham. Seperti kau tahu siang dan malam itu berbeda tak akan sama. Jadi tong dua tak mungkin bersama. Rasama seperti samudra sa tenggelam jauh. Setinggi gunung sa mendaki kini sa terjatuh. Namun perlahan sa sadar cinta yang indah kini memudar. Mungkin su hilang entah kemana sa terluka dan merana. You not just for me baby, because you only force me baby. Hingga semua kurang membaik, kau pun berubah sa emosi naik. I understand, kau pun cinta bukan 100%. Jika mau pergi coba terbuka agar sa hati tidak terluka. Sutamba jauh kau dari sapu bahu, sa rindu kau pun sifat yang dulu. Ado sayang kau beda, tak sama dengan pertama. Sa setia dan tahan cinta, tapi kau semakin menyiksa. Sapu hati yang tersisa, harap kau akan berubah. Oh, oh, oh. Sifat su mulai beda, su terasa seperti sedia kala. Ada cinta, sarindu senyum yang dulu indah. Hey, semua su lain, su terasa seperti hari kemarin. Dan kau bermain saat berdoa.